Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Aina? Qala Syaikhul Islam? Aw qala Abu Ja'far Ibn Jarir. La istaqbaltu mastadbartu. Kalau bisa diulangi waktu yang kemarin, kita akan lanjutkan sampai qala musannif. Kenapa tanggung sekali berhentinya? Labas. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah an ad-Dhahhak, qal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Qal, kata Abu Ja'far Ibn Jarir dari Dhahhak, yutba'ala qalbihi fala yu'man an yudhhirul kufur bilisanihi fatudrab 'unuquh. Akan ditutup atau dikunci atas hatinya, siapa yang menyelisihi ucapan Nabi lama kelamaan akan dikunci mati hatinya, maka tidak aman. Fala yu'man an yudhhirul kufra, tidak aman kalau dia akan mengeluarkan kalimat kufur suatu saat di lidahnya. Fatudrab 'unuquh, akhirnya dipenggal lehernya. Itu makna fitnah, an tusibahum fitnah. Qawluhu aw yusibahum fi 'ajilid dunya 'adabun min Allah muji' aw yusibahum 'adabun alim, bisa bermakna adab dunia. Fi 'ajilid dunya, di kesegeraan dalam dunia dari Allah dengan adab yang muji', yang menyakitkan. Ala khilafihim, atas perselisihan mereka, amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala al-musannif rahimahullah, itu ikut yang kemarin, ikut penjelasan yang kemarin tentang ayat falyah dari alladhina yukhalifuna an amri. Wajatum kitab ta'dimu sunnah, fa'in lam tajidu fakhudu min bait, minal bait. Mawjud, ada satu atau dua untuk kalian baca. Termasuk balasan yang langsung saat itu juga turun, ada di situ kisah-kisahnya, riwayat-riwayatnya. Ketika seseorang menentang sunnah, tiba-tiba jatuh dari atas masjid ular yang mengejar orang tersebut. Tidak mengejar orang lain, hanya dia yang dikejar. Demikian pula seorang ulama yang menyatakan ini sudah adzan minas sunnah, kalau sudah terdengar kumandang adzan jangan keluar dari masjid sampai sholat. Ini sudah adzan. Tapi teman-temanku menunggu di pinggir kota. Ulama tadi membiarkan, mau apa lagi? Sudah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. Lalu dia memaksa. Tidak berapa jauh, terprosok kudanya dan patah kakinya. Barakallahu fikum. Dan sekian banyak kisah-kisah yang seperti itu. Bahkan ada orang yang menyatakan menentang hadis yang berbunyi, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Salah seorang kalian tidak tahu di mana tempat tangan kalian ketika tidur, di mana bersarangnya tangan kalian ketika tidur. Orang itu dengan sombongnya mengatakan, kalau aku tahu tanganku di mana. Ternyata pagi harinya dia bangun dalam keadaan masuk ke duburnya satu tangan ini, satu sampai ke pergelangan tangan masuk dalam duburnya. Seakan-akan mengingatkan dia, ternyata kamu tidak sadar ketika tidur tanganmu di mana. Ini khulunan azakumullah diriwayatkan, bukan kisah-kisah dongeng, tetapi diriwayatkan dengan riwayah, dengan sanad, dengan rawi-rawi yang terpercaya. Taib. Qala al-musannif rahimahullah, yang berarti membawakan dalil yang ketiga, yaitu ayat, yaitu ucapan dari riwayat Adi bin Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, anahu sami'an nabiyya, bahwa beliau mendengar Nabi SAW membacakan ayat, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dibacakan surat Taubah ayat 31. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, "Faqultu inna lasna na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Maka Nabi bersabda, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna?" Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian ikut mengharamkan? Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan ternyata kalian ikut menghalalkan? Faqultu bala. Aku katakan iya, memang demikian. Qala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Atau dalam riwayat, fatilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Demikian ucapan musannif membawakan hadis riwayat. Dalam syarahnya disebutkan hadis ini telah diriwayatkan dari banyak jalan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Mundhir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim wa Tabrani wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawaih wal Baihaqi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Adapun yang disebutkan Adi ibn Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ay Adi ibn Hatim At-Ta'i al-Mashhur, ay al-Mashhur qissatuhu, yang masyhur kisahnya. Ada seorang yang bernama Hatim At-Ta'i, dan kalau kalian cari di kitab tentang kisah Hatim At-Ta'i akan terkenal masyhur, padahal di zaman jahiliyah, tapi terkenal karamnya, dermawannya. Wa Hatim huwa Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Al-Hashraj bi fath al-ha al-muhmala al-mashhur bis-sakha'i wal-karam, yang terkenal sakha', murah, banyak memberi. Al-karam juga maknanya dermawan. Maka ketika Adi datang, Rasulullah SAW menyambutnya dengan kalimat al-ahlan bil karim ibnil karim min banil karim. Karena sukunya pun suku Bani Tai, jadi kadang disebut dengan At-Tai, tetapi sungguhnya itu nisbah kepada suku Tai. Suku Tai. Nah, nisbahnya At-Tai. Juga terkenal semuanya, sukunya dermawan. Al-Karim, anaknya orang Karim dari suku yang Karim. Fahada barakallahu fikum, adalah untuk menarik seseorang agar dekat dengan agama ini dan berbicara dengan agama, dengan nasihat akan mudah diterima. Karena dengan bahasa yang baik dan memuji perkara yang memang pantas dipuji. Kamu ini golongan yang dermawan, Masya Allah. Kenapa tidak mau masuk Islam yang mengajarkan kedermawanan? Ila akhirnya. Qadima Adiyun ala Rasulullah SAW fi Sya'ban. Datangnya Adi waktu itu di bulan Sya'ban. Sanata tis'in minal hijrati fa aslam. Di bulan Sya'ban, pada tahun ke-9 Hijriyah, dan beliau masuk Islam. Wa asha 120 sana. Beliau hidup selama 120 tahun. Fayib wa bil hadith. Di dalam hadisnya ada dalilun ala anna ta'atal ahbari warruhbani fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah. Di dalam hadis ada dalil bahwa ketaatan pada ahbar dan ruhban. Ahbar dan ruhban sesungguhnya yang paling sahih adalah nama ulama, atau julukan untuk ulama dan julukan untuk ahli ibadah. Al-ahbar ahli ilmu, war-ruhban ahli ibadah. Karena biasanya yang ditokohkan oleh Yahudi dan Nasrani dua jenis manusia ini. Tapi sayangnya, ahbarnya ahli ilmunya adalah ahli ilmu yang tidak punya ketakwaan, sehingga mereka membolak-balikkan ilmu yang mereka sudah ketahui. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dari sifat-sifat Yahudi. Memutarbalikkan ayat, mengurangi menambahi ila akhir. Sedangkan ruhban, ahli ibadahnya, ahli ibadah yang bodoh, yang tanpa ilmu. Sehingga kedua-duanya merusak. Dan ini nanti yang akan dibahas dalam salah satu pembahasan iqtida Shiratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Bahwa kaum muslimin harus menyelisihi ahbarul yahud wa ruhbanan nasara. Di dalam Yahudi yang paling ditokohkan adalah ahbarnya, ahli ilmu yang katanya ngerti kitab, ternyata mereka memutarbalikkan kitab. Sedangkan dalam kalangan Nasrani yang terbanyak ahli ibadahnya, tetapi tidak punya ilmu. Mereka beribadah dengan kebodohan. Kedua-duanya menyesatkan. Man fasada, walaupun akan dinukil nanti di dalam kitab Iqtida Shiratul Mustaqim, di antaranya ucapan ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min ahbaril yahud, wa man fasada min ubbadina fa fihi syibhun bi ahbarin nasara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah terlalu ramai. Aktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan sakurka wa atublik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.